ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كدفعلل والمضاهق عن سسا ومقتضون ظرفة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جرني وإن هذف النصب للمنجرني نقلا وفي أن وأن يضطرد نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس فعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وهذف فطلة أجز إن لم يضر كهذف ما سيق جوابا أو حسر ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما. Alamatul fi'lil mu'adda an tasil ha ghair masdarin bihi nahu amil fasib biha maf'ulahu il fasib bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub walazimun ghairul mu'adda wa hutim huzumu af'ali sajaya kanahim kadaf 'alal wal mudhahik an sasa wa maqtada li wahidin wa maqtada li wahidin wa maqtada nadhafatan aw danasa aw aradan aw tawa aw aradan aw tawa al mu'adda wa'ad li wahidin kamuddahu famtadda li wahidin kamaddahu famtadda wa'adda laziman bi harfi jarri wa'addi laziman bi harfi jarri wa in hudhifan nasbu had wa in hudhifan nasbu lil munjarri nakan wa fi anna wa an yattaridu ma'amni labsin kaman zarakum ka ajib tu an yadu wal aslu fi fa'ilin ma'nan kaman wal aslu sabku fa'il ma'nan kaman man zarakum min alwisan man zarakum nasjil yaman wa yalzamul aslu tarkutta wa yalzamul aslu li mujibin ara wa tarku dzakal asli hatman qad yura wa hadza fadlatin ajiz illam yadir kahadzi jawaban wasi qad hudir wa nasibu kahadzi masi qad hudir jawaban au hudir fanas au husir fanasi buha fan wa yahdhafun nasibuha wa yahdhafun nasibuha il in ulima wa yakun hazbu mudazama. Qala an-nazim rahmatullahi ta'ala alayhi fi ta'ad fi bab ta'ad al-fi'l wal uzumu علامة الفعل المعد أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعد وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذفعل الل والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى وعد لازما بحرف جري وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى alamatul fi'il mu'adda an tasil ha ghayra masdarin bihi nahwu amil fasi bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ina hutadabatul kutub walazimun ghayra mu'adda wa hutim luzumu af'ali sajaya kanahin kadaf alala wal mudah in sasa waqtada kadaf alala wal mudihab wal mudihab wal mudih wal mudihab an sasa waqta adana dafatan aw dana sa aw aradan ataw al mu'adda li wahidin kama da fam tadda Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alamatul fi'lil mu'adda tasil ha ghairi masdarin bihi nahu amil fansib bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub walazimun ghairul mu'adda wa hutim nuzumu af'alis sajaya kanahim kadaf alalla wal mudahik an sasa wa maqtadu nadhufatan au danasa au aradun au tawa'al mu'adda li wahidin kamaddahu famtadda wa'addi laziman biharfi jarri wa in hudifa nasbulil munjarri wa naklan wa fi anna wa an yataridu ma amni labsin kajib tu ayyadu wal aslu sabku fa'ilin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasjal yaman wa yalzamul aslu limujibin aro wa tarku dhaka al asli hatman qad yura wa hasfa fadlatin ajid illam yadir kahazi masiko jawaban au husir waqad wa yuhzafu nasibuha in alima waqad in ulima waqad yakunu hasfuhu multazama. Qala ibn Malik rahimahullahu ta'ala alamatul fi'lil mu'addan tasil biha ghayra masdarin nahwu amil alamatul fi'lil mu'adda an tasil ha ghairi masdarin bihi nahwu amil fansib bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin nahwu tadabbartul kutub walazimun ghairul mu'adda wa hutim luzum af'alis sajaya kanahim kada fa'lalla wal mudahik an sasa wa maqtada nadhafatan au danasa wa aradan au tawa'al mu'adda li wahidin kamaddahu famtadda wa'andi laziman biharfi jarri wa in hadifan nasbulil munjarri naqlan wa fi'an wa anna yattaridu ma'amni nabsin ka'ajib tu'an yadu wa lasu sabku fa'idin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasil daman wa yalzamu aslu limujibin ara wa tarkudakal asli hatman qad yura wa fadlatin ajis in lam yadir kahati masih qad jawaban au husir wa yuhdafun nasibuha in ulima wa qad yakun hadfuhu multazama. Bismillah alamatul fi'il mu'adda an tasilha ghairi masdarin bihi nahwu amil fansib biha maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahwu tadabbartul kutub walazimun ghairul mu'adda hutim luzum af'ali sajaya kanahim kadaf alalla wal mudahi an sasa wa maqtadu nadhafatan au danasa كذف على اللوى المضاهي أن تسا ومقتضون ضافة أو دنسا أو أعرض أو طاوى المؤدى لواهد كمده فامتد وعد لازما بحرف جري وإن هذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع من لبس كعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس منزاركم نسج اليمن ويلزم الأصل ذي موجب عراء وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يذر كحذف مسيق جوابا أو حسر ويحذف الناسبها إن علما كحذف وهد وقد يكون حذفه ملتزما. Bagi pertamanya siapa pertama? Ya. Silakan di i'rab dan dijelaskan makna bait yang pertama pada pembahasan ta'addi al-fi'l wa luzumuh alamatul fi'l al-mu'adda an tasil ha ghairi masdarin bihi nahwu amil. Bismillah. قال محمد المالكي علامة الفعل المؤدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل علامة مبتدأ مرفوع

wa inna mata azam fi'lan mutmarin mutasil umu fi min da tahiri wa qad yabil fastar kata ifin nahri atal qadiyah bintul waqifi wal hatu ma fasin bi illa fudila kama zaka ila fatatu min alam wal hatu qad yati bila fasil ma damiri dil majaji fi syirin waqa wa tawajja min siwa salimin mudakkarin kata ima ahdal labin wal hatu fi ni'mal fatatu stasana li ana qadal sinsi bihi bayin wal asuf fil fa'ili an yatrisila wal asuf fil mafu'i an yanfasila wa qad yaja'u bi khilafil asli wa qad yaji'u al mafu'u qabla al fi'li wa akhir ma fala ilnu sunhadir a'ud min fa'ila ghayra munhasir wa ma bi illa aw bi inna munhasir akhir wa qad yasbiqani qasdun dahar wa sya anna wa khafa rabbahu umar wa syada nazana nauruhu syajar ya nu bi ma fala bi an fa'ili fi ma lahu kana la khairuna illa fal awala fi lil mutmama muttasir bil akhir sir fi mudiyin ka wa sir waja alhum mudari in fatiha ka yan tahil ma qali fihi yantaha wa sanya taliyatal mutawakkal awal jalu bila munazaa wa salisa alladhi bil hamzil wasl kal awal jalan mutastahli akhir abi sifatulati ya in aynan wa damun jakabu afatum wa in bisakin khifa lafsun yutana mamali ba aqdiru lin nabi hab wa mani fa ba ali wa mani fa ba ali mal aynu talifin tahtara wa tadawa shibihin wa mani fa ba ali mal aynu talif tahtara wa tadawa shibihin jali wa qabilu min dafin aw min masir aw harfi jarin bi niyabatin hari wa la yanubu ba'da hali in wajid sillah di maflun bihi wa qadhar istara bitifakin kan yanubu sani min tabi kasafi amal tibasu umin biwa bidana wa aram man nisah wa la aram man a'idha qasdu duhar amasyon na'ibi mima wa wasa'i wa amasyon na'ibi mima uli kabirah fi nasbullahum wa haqqaqa Inut marahin sabi kita ilan sabun anhu bin nasbillah dihi awil mahal fasadikan sikun bi filin utihiro utnira hatman muafikin lima kod uhdira wa nasbahat wa intala sabikuma yaktasu bil fi'li ka'in ma haituma wa intala sabikuma bil yaktasu bil fi'li ka'in yaktasu fara faltazimu abada kada idal fi'li ta'ala ma'lam yari maqabalu ma'muna lima ba'du wujib wa khairu nas min qabla fi ilin wa ba'da ma ila fi la la wa ba'da atifin bila fasin mama wa ba'da atifin bila fasin ala ma mul fi ilin wa tas mus ma mul fi al mustakirin awala wa idza lam atuf fi al mukhbara bihi an fatifan mukhayyara wa rafu fi ghar alladhi mar rajah fa ma bi afal wa da ma lam yubah wa wasu mustakirin bi harfi jariya wa wasu mustakirin bi harfi wasdul masgulun bi harfi jari aw bi idafatin kawaslin yajri wa saifi dal babi wasanda amal bil fi'li illam yakumani wa nasawa wa ulqatun hasilatun bi tibaika ulqati bi nasil ismi waqi'i alamatul fi'li al mu'ada an tasil ha ghayra masdarin bihi nahu amil fasi bihi maf'ulahu illa yanub an fa'ilinahu katadabatu kutub wala jibun jal mu'ada wa hatimu jama afali saja ya kana him tadaf alan la wal mudahi kan sasa wa maktada nadafatan audanasa aw aradana aw tawa al adda li wahidin kamaddahu mu'adda kamadahu fabdadda yanubu ma qul mi an faini fi ma law kana la khairuna ini wal afal awal fi amul main wal mut fal awal fi lam man mubtasil bi akhir sin fi al abil akhir fi mudiyin kawasil wa min mud waf waj'alhu min mudalimun fa dika inta ma qul fi untaha wa thaniya talatal mutawa ka waj'al bila munaza'a wa thalitha alladhi bi hamzil wasri kal awali alanu bi kastuhli waksir awish min fasuhidil ayil aynan wa dhammun ja'a kabu afatumil wa in bishakin bihi falam sunyut tanab wa maliba qadurun inah wa malifa balimal ayu talifi ikhtara wa qoda wa shibin yanjali wa fi'lun min dorfin aw min masdar aw hafijarin aw min masdari aw min masdari wa yanubu badu hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qadarid wa bitifakin wa janubu thani min babi kasa fi mal tibasu umin fi babi dhani wa aro manu syahar wa la aro man idhal qasul zahar wa la aro man syahar wala aroman idzal qasu dhahar wa siwan nasi mimma uliqa bi rafin nasbu lahu lahu muhaqqaqa wa ma siwan nasi wa ma siwan naibi mimma uliqa bi rafin nasbu lahu muhaqqaqa in mutmarus min in mutmarus min filin in mutmarus min sabiqin filan syahal in mutmarus min sabiqin filan syahal anhu bin nasi lafzi awil mahal binas anhu binas lafzi awil mahal wasabiq fasabiqun sibu bifrin utmira hasan wafiqin ma qadub hira wa nasmahatu in talasabiqu ma yakhtasu bil filika in wahaythuma wa in talasabiqu ma bilib cita yakhtasu bil rafi farrafal dajimu abada kada idhal filu talamati malam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid wa khairun Waktironas pun kabla fili di talab wabarama li wabarama ilahul filah wala wabara atim di lafasin ala makmuli fiin muslimin awala bila ma'tufin wa indal ma'tufin fi'lan mukhbaru bihi an ismin fa'atifanu mukhayyara warufi khairal ladzi marra warufu fi khairal limarra raja famu bihal fa'al wada ma lam yubah wa fasu mashfun bi harfi jarri aw bi dhafin kawasin yajri kawasi jarri yajri wa ulqatun wasawi fi dhal babi waqad wasawi dhal babi wasfan amal bil fili in lam yaku ilamiku mani'un hasal wa alqatun hasun bitabi'i ka'alqatin binasil asmi tabi'i wa waqi bil ismil waqi Kemudian kita lanjutkan merojahnya. Wal aslu ya. Wal aslu sabu fa'ilin ma'nan kaman min albisan man zarakum nasjal yaman. Wal aslu sabu fa'ilin ma'nan kaman min albisan man zarakum nasjal yaman. Wal aslu wal istiqnafiyah al aslu mubtada marfu ala mutrafiyatu mutuzaru ta'ala irihi. Wal sabku khabar li mubtada wa huwa mudaf fa'ilin mudaf ilaihi ma'nan mansub bi nazil khafid aw tamyiz kaman jar majrur mutaliq bi mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf min harfu jarrin wa majruruhu qaul mahdhuf wa jar majrur mutaliq bi mahdhuf hal albisan manzarukum nasjal yaman albisan fil wa fa'il fil amrin mabni al-fathi litisolihi binuni tawqidul khafifah wa fa'ilu domir nustatir fi jawaban takdiru anta wa nunu tawqid man maf'ul bi ism man jar harfu jarin wa majruruhu qawlu mahzuf wa jar majrur mutalik bi mahzuf hal mutalik bi mahzuf wadai ka kaman maknan mansub binazil khafid kaman ala nazil khafid au tamiz kaman jar majrur mutalik mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf wa takdiru wadai ka kain ka kaulika kaman harfu jarin wa majruru qaulu mahdhuf min qaulin min kauli mahzuf wajar majrur mutalik mahzuf hal albisan fi'l wa fa'il fi'l amrin mabni ala al-fathi litisali binun taukidil khafifah wa fa'ilu dominu satir fi jawaban takdiru anta wujuban takdiru anta man isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi awal